angin ni bak pasen layu membenteng ni bak jalo betapa bedok samana angin pedo dabakat raya. Angin pedo dah bakat raya.